Coba kita putar waktu sebentar ya, mundur ke tanggal 19 Juli 2021, tepatnya jam 17.45 UTC. Ya, itu momen yang lumayan bersejarah sih. Benar, ini bukan hari di mana ada perang global atau varian pandemi baru gitu, tapi pada detik itu sebagian besar dunia digital yang kita tinggali ini mendadak bisa dibilang berhenti berdetak. Mati total. Tepat, Amazon Web Services atau AWS ngalamin kelumpuhan di region US East 1 mereka. Nah, bagi Anda yang sering ngoprek infrastruktur cloud, Anda pasti tahu banget kalau US East 1 itu bukan sekedar region biasa. Itu tulang punggungnya internet modern. Persis, itu rumah buat ribuan perusahaan multinasional dan raksasa teknologi. Dan dalam hitungan menit, layanan esensial sampai hiburan kayak Disney Plus dan Netflix itu lumpuh total. Bahkan yang ironis, beberapa layanan internal punya AWS sendiri ikut tumbang. Jutaan pengguna tiba-tiba terputus dan ada miliaran dolar yang menguap gitu aja karena produktivitas yang hilang. Dan dampak fisiknya di dunia nyata tuh juga kerasa banget. Maksudnya, ini bukan sekedar soal orang nggak bisa streaming film ya. Di hari itu ada laporan tentang orang yang nggak bisa masuk rumah mereka sendiri. Oh ya, kunci pintu pintar. Betul, kunci pintu pintar mereka kehilangan koneksi ke server. Terus sistem logistik di gudang-gudang e-commerce juga pada buta arah. Karena akses ke database inventarisnya putus. Ngeri ya, banget. Kegagalan di satu lokasi fisik di Virginia Utara itu menciptakan efek domino yang melumpuhkan rantai pasok digital di seluruh dunia. Itu nunjukin betapa rentangnya arsitektur sistem yang terpusat secanggih apapun teknologi di baliknya. Nah, itu poin yang krusial banget. Dan itulah yang bakal jadi fondasi dari penelusuran mendalam kita kali ini. Kita udah siapin setumpuk catatan, analisis resiko, dan studi kasus dari bab 57, sebuah panduan teknis esensial tentang business continuity and disaster recovery, atau sering disingkat BCDR. Ya, BCDR. Topik yang sering dihindari tapi paling dicari pas lagi krisis. Makanya, misi kita di sesi bedah materi ini nggak cuma mau bahas teori IT yang kaku. Kita mau ngebongkar panduan bertahan hidup buat organisasi manapun di era digital ini. Karena dokumen ini ngegarisbawahi satu realita pahit. Bencana itu bukan masalah apakah bakal terjadi, tapi kapan dan seberapa siap Anda menghadapinya pas alarm berbunyi. Mengingat audiens kita pastinya udah cukup familiar dengan teknologi, kita nggak perlu ngulang dari nol ya. Tapi sumber kita ini punya satu analogi yang menurut saya sangat taktis buat nyamain pemahaman kita. Wah, ini bagian favorit saya nih. Iya, Hian. Karena jargon-jargon BCDR ini sering banget tumpang tindih, bahkan di level praktisi senior sekalipun. Dokumen ini pakai analogi perusahaan dengan armada 100 taksi buat ngebedah lapisan pertahanan sistem. Oke, mari kita urai ini cepat aja buat nyegerin ingatan Anda. Pertama, ada reliability atau keandalan. Ini ibarat perawatan harian. Anda ganti oli taksi, ngecek kampas rem, mastiin mesin mulus. Fokusnya biar mobil nggak gampang mogok. Betul. Terus naik level ada high availability atau HA. Kalau di analogi ini, HA itu ibarat bawa ban cadangan di bagasi setiap taksi. Kalau ada satu ban bocor di jalan tol, tepat. Supir cukup nepi, ganti ban 10 menit, jalan lagi. HA itu tentang gimana kita menoleransi kegagalan komponen kecil tanpa ketahuan pelanggan. Terus bergeser dari situ, kita masuk ke resilience atau ketahanan. Ini udah bukan cuma soal peranti keras, tapi adaptabilitas. Nah, gimana tuh contohnya? Bayangin ada demo besar yang ngeblokir jalan utama kota. Supir taksi yang resilient gak bakal cuma matiin mesin terus pasrah. Dia udah tahu jalan tikus, rute mutar, dan tetap bisa ngantar penumpang sampai tujuan. Kalau di sistem, ini arsitektur yang bisa ngerut ulang trafik pas ada penyumbatan jaringan. Menarik. Dan barulah setelah itu kita ketemu sama monster utamanya, disaster recovery atau DR. Ini yang paling sering disalahpahami. Berantakan. Ban cadangan udah nggak ada gunanya. Anda butuh bengkel besar, mekanik ahli, dan waktu berhari-hari buat ngebangun ulang taksi itu. DR itu proses mulihin sistem dari titik nadir. Dan lapisan terakhir yang sering ketukar sama DR itu adalah business continuity atau BC. Gini, bayangin 10 taksi Anda mogok kehabisan bensin barengan karena ada kelangkaan bahan bakar nasional. Waduh, panik tuh pasti. Pasti. Nah, DR bakal ngurusin gimana nyari pasokan bensin daruratnya. Tapi BC, Business Continuity, bertanya, selama bensin itu belum datang, gimana perusahaan tetap dapat uang? Dan ngejaga kepercayaan pelanggan ya? Persis. BC itu keputusan buat langsung nelpon perusahaan sewa mobil rekanan, nyewa 10 armada pengganti sementara, atau mending ngasih refund ke pelanggan secara proaktif. BC mastiin denyut nadi bisnis tetap ada, walau IT-nya koma. Kalau kita hubungin ini ke gambaran besarnya, kelihatan banget pola kegagalan yang sering kejadian. Banyak perusahaan ngabisin 90% budget cuma buat beli ban cadangan paling mahal. Terobsesi banget sama metrik HA. Iya. Tapi mereka nggak bikin prosedur sewa mobil darurat pas garasi mereka kebanjiran. Keandalannya tinggi, tapi nggak punya bisnis continuity sama sekali. Ketimpangan investasi kayak gitu bahaya banget. Dan kalau kita lihat menu bencana di materi kita ini, daftarnya panjang dan macam-macam. Dari yang canggih sampai yang konyol ya? Betul. Dari skala epic kayak Anda pasti ingat ransomware Colonial Pipeline tahun 2022, itu sampai melumpuhkan distribusi bahan bakar di pesisir timur Amerika. Terus ada juga insiden penyedia layanan pihak ketiga, kayak Firebase yang mendadak down dan nyeret ratusan aplikasi. Tapi jujur yang paling bikin saya geleng-geleng kepala itu elemen human error. Dokumen kita ini nyorotin gimana bencana total sering banget kejadian cuma karena hal sepele. Salah ketik. Iya. Bayangin ada engineer senior, lembur, kurang tidur, terus tanpa sadar ngetik perintah RM-RF di direktori yang salah. Satu kali tekan enter. Boom, seluruh database produksi rata sama tanah dalam hitungan detik. Bukan karena hacker Rusia atau Korea Utara, tapi karena typo. Dan fakta bahwa ancaman bisa datang dari mana aja tuh sering bikin manajemen jadi paranoid. Mereka pengen ngebangun benteng pertahanan absolut buat semua skenario. Padahal budgetnya terbatas kan? Nah, itu dia. Makanya teks kita ini ngasih panduan yang pragmatis banget, pakai matriks risiko. Anda harus secara objektif memetakan ancaman berdasarkan probabilitas versus dampak. Nggak usah bikin perlindungan anti-meteor ya? Persis. Karena biaya mitigasinya bakal bikin bangkrut dululan sebelum meteornya beneran jatuh. Organisasi harus ngalokasiin dana besar ke kuadran probabilitas tinggi dan dampak tinggi, kayak kegagalan node server atau mati listrik di data center. Ngomong-ngomong soal dana nih, ini biasanya rintangan terbesar. Gimana kita ngejelasin ini ke divisi keuangan tanpa bikin mereka tertidur? Soalnya pas anak teknis presentasi, eksekutif tuh biasanya langsung pusing. Ini emang sering jadi pemisah antara proposal yang di-accept sama yang ditolak. Kuncinya, berhentilah ngomongin replikasi server. Terus ngomongin apa dong? Ngomongin RTO dan RPO. Oke, coba kita definisiin dengan tegas. RTO, Recovery Time Objective. Bahasa gampangnya, berapa lama bisnis Anda toleran mati suri? Kalau RTO-nya 4 jam, berarti Anda janji operasional bakal hidup lagi maksimal 4 jam setelah server meledak. Lebih dari itu, perusahaan mulai kena denda regulasi atau kehilangan pangsa pasar. Nah, kalau RPO, Recovery Point Objective, itu soal memorinya ya? Betul. Berapa banyak data historis yang rela Anda relakan hilang? Kalau RPO Anda 1 jam, berarti sistem backup cuma motret data tiap jam. Pas bencana, Anda harus ikhlas kehilangan transaksi selama 59 menit terakhir. Buat media sosial mungkin nggak masalah, tapi buat bank, RPO harus nol. Satu transaksi hilang bisa berarti tuntutan hukum miliaran. Dan ini langsung nyambung ke angka matematis yang sangat memorable dari sumber kita. Ini cara gampang ngejelasin ROI dari DR ke orang finance. Gimana hitungannya? Gini, katakanlah bisnis Anda ngasilin 500 juta rupiah per jam. Terus tim IT minta budget tambahan 50 juta sebulan buat motong RTO dari 4 jam jadi 1 jam. Buat finance tradisional, 50 juta itu beban operasional yang mahal. Tapi kalau dilihat dari kacamata resiko, pas bencana terjadi, waktu pemulihan Anda lebih cepat 3 jam. 3 jam dikali 500 juta itu 1,5 miliar rupiah. Jadi ngeluarin 50 juta sebulan buat nyelamatin 1,5 miliar per insiden itu bukan pengeluaran. Itu polis asuransi dengan hitungan matematis yang super kuat. Tepat. Sayangnya, narasi finansial yang indah di atas kertas ini bisa hancur lebur kalau teknologinya gagal pas hari H. Disinilah segalanya menjadi sangat menarik. Ada satu kutipan dari materi kita yang tajam banget. Backup tanpa tes pemulihan reguler adalah sebuah ilusi keamanan. Wow, ilusi keamanan. Itu dalam banget sih. Realitanya gitu. Banyak perusahaan rajin backup otomatis ke cloud tiap malam. dashboard warna hijau, semua tidur nyenyak. Tapi pas server utamanya kebakar? Nah, pas mereka coba narik data cadangan itu, petaka beneran dimulai. Mungkin filenya korup, mungkin kunci enkripsinya udah expired, atau baru sadar ternyata download data dari cold storage itu butuh berminggu-minggu. Jauh ngelewatin target RTO. Berarti kalau nggak pernah nyimulasiin proses restore dalam kondisi tertekan, mereka sebenarnya nggak punya backup dong? Cuma punya sekumpulan file mati. Ilusi ini jauh lebih bahaya daripada nggak punya perlindungan sama sekali. Terus gimana opsi arsitekturnya? Dari dokumen kita, ada spektrum dari yang paling murah sampai yang kelas dewa. Level paling dasar jelas backup and restore. Murah, simple, tapi RTO bisa harian. Naik dikit, ada pola pilot light. Kayak pemantik di mesin pemanas air itu ya? Persis. Infrastruktur di lokasi cadangan nyala kecil aja. Cuma database yang terus sinkronisasi. Server aplikasinya mati buat hemat biaya. Pas krisis, baru deh apinya dibesarin, server dinyalain semua. Tapi kalau butuh hitungan menit, kita harus pakai warm standby ya? Iya. Di warm standby, semua sistem cadangan udah nyala. Tapi kapasitasnya kecil banget. Jadi tinggal di-scale up aja. Dan puncaknya, level dewa. Active-active multi-region. Betul. Sistem Anda hidup di dua benua berbeda secara bersamaan. Satu benua mati lampu, benua lain langsung ambil alih tanpa downtime sama sekali. Kayak yang dipakai Google atau Netflix. Kedengarannya sempurna banget. Kenapa nggak semua perusahaan pakai ini aja sih? Oh, harganya sangat mahal. Dan kerumitannya eksponensial. Anda harus ngelawan hukum fisika. Kecepatan cahaya buat nyinkronin database tanpa latensi. Belum lagi resiko split brain. Split brain? Iya, kondisi di mana kedua lokasi kehilangan koneksi, terus dua-duanya merasa jadi server utama dan nulis data yang saling nabrak. Ngeberesin konflik split brain ini bisa lebih bikin stres daripada sistem yang mati. Untungnya di era cloud native sekarang kita punya mainan baru, infrastructure as code atau EIC, sama automatic failover. Otomatisasi itu emang ngebantu banget. Tapi ada peringatan keras dari dokumen kita. Jangan naruh semua telur di satu keranjang. Maksudnya bergantung sama satu penyedia cloud aja. Betul. Kejadian AWS tumbang tadi ngebuktiin cloud raksasa Tun bisa runtuh. Makanya sekarang trennya multi-cloud. Terus, buat ngelawan ransomware, ada yang namanya immutable storage. Data yang nggak bisa diubah atau dihapus ya? Bahkan oleh super admin sekalipun. Jadi kalau hacker dapat akses admin, mereka tetap nggak bisa nginkripsi backup Anda. Ini sabuk pengaman terakhir. Oke, dari tadi kita asyik banget ngomongin arsitektur teknis cloud database. Tapi saya mau narik ini ke realita lapangan. Pas layar komputer mati, dunia nyata tuh tetap berputar loh. Pesanan e-commerce kan tetap harus dicatat. Disinilah Business Continuity Plan atau BCP diuji. Komunikasi itu segalanya. Gimana maksudnya? Pas sistem mati, kesunyian dari perusahaan itu bakal nyiptain kepanikan. Kalau aplikasi kasir offline, staf toko harus punya prosedur catat manual pakai kertas. Terus buat di internal IT, harus ada pemisahan peran yang tegas. Ah iya, dokumen kita minjem konsep pemadam kebakaran. Betul. Ada incident commander yang fokus 100% ke perbaikan teknis dan crisis management team. Supaya engineer-nya nggak diganggu sama eksekutif yang nanya kapan kelar tiap 5 menit ya. Tepat. Dan playbook prosedur ini harus bisa diakses secara offline. Nah, ini kocak sih. Kadang dokumen pemulihannya disimpan di server yang ikut mati pas bencana. Konyol, tapi sering terjadi. Dan lebih penting lagi, dokumen itu harus dilatih lewat tabletop exercise. Latihan di atas meja. Biar pas api beneran nyala, nggak pada panik. Ngomongin panik, kita harus bahas studi kasus Global SaaS dari sumber kita. Ini plot twist-nya dramatis banget. Silakan. Ini bagian yang paling menarik untuk dibedah. Jadi, Global SaaS ini perusahaan software besar, AWS US East 1 mereka tumbang, tapi di menit ke nol, mereka langsung ngaktifin failover aktif-pasif ke US West 2. RTO target 2 jam, APO 15 menit. Dan hasilnya di atas kertas. Sukses besar. Dalam 45 menit sistem hidup lagi, cuma hilang data 10 menit. Manajemen pasti udah siap-siap buka botol sampahnya itu. Tapi pas post-mortem review, kebongkar semua dosa mereka. Iya, ternyata playbook mereka umurnya udah 6 bulan. Udah usang. Dan Beberapa langkah krusial malah harus diketik manual lewat SSH sama engineer yang lagi panik dan keringatan, karena otomatisasinya udah setahun nggak pernah divalidasi. Mereka cuma diselamatin sama keberuntungan. Ini nunjukin dosa-dosa organisasi atau anti-patterns, kayak nganggap DR itu cuma proyek sekali jadi. Atau cuma buat centang kotak kepatuhan audit aja. Eksekutif yang nggak paham risiko juga jadi akar masalah. Kesimpulannya, keandalan itu bukan sekedar biaya, tapi keunggulan kompetitif. Pelanggan bakal bertahan di layanan yang mereka percaya. Dan persiapan bencana itu otot yang harus terus dilatih. Karena semua hal teknis, observabilitas, budaya insiden, itu bakal diuji di momen krisis ini. Kalau Anda nggak bisa jawab berapa RTO dan RPO Anda, berarti Anda belum siap. Sebuah tamparan realita yang mantap. Nah, sebelum kita tutup, ada satu pemikiran yang lumayan provokatif buat Anda renungan. Apa tuh? Hari ini kita bahas soal manusia yang nyiapin otomatisasi. Tapi coba pikirin ini. Seiring masuknya AI yang mulai nulis kode dan ngatur jaringan sendiri, mungkin nggak bencana terbesar berikutnya justru disebabkan oleh kegagalan berantai dari AI yang kita tugaskan buat ngejalanin disaster recovery itu sendiri? Wah, itu... Kalau otak otomatisasi itu berhalusinasi pas krisis, siapa yang bakal nyabut kabelnya? Sebuah pertanyaan yang patut Anda renungkan besok pagi di meja kerja. Terima kasih udah meluangkan waktu bareng kita hari ini buat mengeksplorasi materi krusial ini. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.